tetapkan kajian Alfiyah Ibni Malik Al-Mas'alatu Al-Thalithata Asyrah Masalah yang ke-13 Al-Asma'us Sittah Hiya Abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa tumarin wa hanuka Al-Asma'u Sittatu hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhumarin wa hanuka. Al-Asma'u Sittah itu ialah abuka, akhuka, hamuka, fuka, dhumarin, dan hanuka. Wahia terfau bil wawi watun sobu bil alif watu caru bil yai نحو خبر أخوك أكرم أباك Bartu bidhi malin Al-Asma'us Sittah dirafa' dengan wawu, dinasab dengan alif, dijar dengan ya. Contohnya hadara akhuka, akhuka fa'il rafa bil wawi, akrim abaka, abaka maful bih mansub bil alif, marartu bidhi malin di malin majur bil harf majurun bil ya. Wala tu'rafu al-asma'u sittatu hadha al-i'raba illa bishurut at-taliyati. Wala tu'rabu al-asma'u sittatu hadhal i'raba illa bisyuruti at-taliyati. Al-asma'u sittah tidak boleh di'irabi dengan i'rab ini, yakni rafa' dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya, kecuali dengan memenuhi syarat-syarat berikut ini. Al-awwal, antakuna mufradatan, antakuna mufradatan. Sani antakuna mukabbaratan, asalis antakuna mudhafatan. Ila ghair ya il mutakallim, antakuna mudhafatan ila ghair ya il mutakallim. Rabi antakuna kalimatu fuka khuluwa akhiriha min al-mim. Al-Khamis antakuna kalimatu tu bimakna sahib wa ayakuna al-mudaf ilaiha isma jinsin dohirin enam. Jadi al-asma'u sittah tidak bisa mengikuti rab ini, yakni rafa dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya, kecuali memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, antakuna mufradatan. Harus berbentuk apa ini? Mufrad. Enggak boleh musanna, enggak boleh jamak. Kalau bentuknya musanna ya i'rabnya musanna. Kalau bentuknya jamak mudzakkar salim ya i'rabnya jamak mudzakkar salim. Kalau jamak taksir ya i'rabnya ikut jamak taksir ya. Nah. Yang kedua antakuna mukabbaratan. Harus mukabbarah. Artinya mukabbarah itu ialah tidak ditasghir. Kalau ditasghir maka i'rabnya bil harakah adh-dhahirah. Yang ketiga harus mudhaf kepada selain yang mutakallim. Nah. Kalau kepada yang mutakallim maka i'rabnya muqaddarah. Yang keempat untuk kalimah fuka mimnya harus dibuang. Yang kelima untuk kalimah zu harus mengandung arti sahib pemilik dan mudhof ilaihnya berupa isim jenis thahir. Itu malin zu ilmin dhu fadlin dhu na'am fahmin ya dhu aklin dhu raksin dhu dhu baitin dan yang semisalnya ya, tambahnya isim jenis dohir. Wal afsah fi kalimati hanuka an-naqsu ay hatfu lamiha wa i'rabuha bil harakat adh-dhahirah 'ala an-nun taqulu هذا هنوكا أكرم هنوكا undur ila hanika untuk kalimah hanuka yang paling fasih dibaca anaksu. Maksudnya dibuang lam kalimahnya, ya. Kemudian i'rabnya dengan harokat dohirah di atas nun. Contohnya tadi hada hanuka, akrim hanaka, undur ila hanika. ويجوز في كلمة أبوك وأخوك وخمك ثلاثة أعراب ثلاثة أعراب yang pertama hamzah, yang kedua ain. A'ariba. Untuk kalimah abuka, akhuka, hamuka boleh menggunakan tiga jenis i'rab. Al-awwal al-i'rabu bil huruf nahwu hada abuka ra'aitu abaka marartu bi abika yang pertama menggunakan i'rab bil huruf, yakni seperti al-asfusittah normal, ya. Hada abuka ra'aitu abaka marartu bi abika. Hada akhuka ra'aitu akhaka marartu bi akhika. Hada hamuka ra'aitu hamaka marartu bi hamika, ya. Ngikuti contoh abuka. Asani as al-i'rabu maksuran alal alif. Nahu hada abaka, ra'aitu abaka, marartu bi abaka. Yang kedua, i'rabnya seperti isim maksur, yakni dikira-kirakan atas alif, ya. Contoh hada abaka, ra'aitu abaka, marartu bi abaka. Naam. Hada akhaka, ra'aitu akhaka, marartu bi akhaka. Hada hamaka, ra'aitu hamaka, marartu bi hamaka. Salis al-i'rabu bin naqsi, ay bihadfi lamiha. Kama fi kalimati hanuka, nahu hada abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Yang ketiga, i'rabnya an-naqsu, yakni dengan membuang lamul kalimahnya, seperti dalam kalimah hanuka, ya. Contoh hada abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Hada akhuka, ra'aitu akhuka, marartu bi akhika. Hada hamuka, ra'aitu hamaka, marartu bi hamika. Tayyib. Al-mas'alatu ar-rabi'ata asyrah. Al-musanna huwa ma wudi'a lithnaini, wa aghna anil muta'atifain. Isim musanna ialah isim yang dibentuk untuk menunjukkan dua, ya, dan mewakili dua isim yang ataf wa aghna aril muta'atifain. Kalau az-zaidani, ya, itu dari zaidun wa zaidun, ya. Nah, fa innahu yurfa'u bil alif, wa yunsabu wa yujaru bil ya al maftuh ma qablaha al maksur ma ba'daha. Musanna itu dirafak dengan tanda alif, dinasab dan dijar dengan tanda ya, di fathah sebelumnya dan di kasrah setelahnya. Nahu ja'a az-zaidani ra'aitu az-zaidaini martu biz-zaidaini. Nah, perhatikan ketika rafa pakai alif, ya. Ketika nasab dan jar pakai ya. Sebelum ya di fathah. Sidaya. Setelah fathah, setelah ya di kasrah. Daini. Dain. Dalnya fathah, nunnya kasrah. Wanun fil musanna iwagun anit tanwin fil ismil mufrad. Wanun fil musanna iwagun alitan wini firis bil mufradi. Nun pada isim musanna adalah ganti dari tanwin pada isim mufradnya. Isim mufrad zaidun ada tanwinnya, ya. Ketika dimusanakan az-zaidani. Nun ini adalah ganti dari tanwin yang ada pada isim mufradnya. Wa yushtartu fi kulli ismin yuradu tasniyatuhu samaniyatu syurutin. Wa yustaratu fi kulli ismin yuradu tathniyatuhu sama niatu syurutin. Setiap isim yang ingin dimusannakan harus memenuhi 8 persyaratan. Jadi setiap isim yang ingin dibentuk musanna harus memenuhi 8 persyaratan. Al-awwal, ayakuna mufradan. Yang pertama harus berbentuk mufrad. Jadi kalau sudah berbentuk musanna, enggak boleh dimusannakan, ya. Al-Zaidani dimusannakan enggak boleh. Atau dalam bentuk jamak terus dimusannakan, ya. Seperti Az-Zaiduna dimusannakan enggak boleh. Asani ayakuna mu'raban. Isimnya harus mu'rab. Isim mabni enggak boleh dimusannakan. Ya. Berarti kalau mata enggak bisa mata yani atau mata wani enggak bisa, ya. Kamani enggak boleh. Kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau hadani, hatani, alladani, alladani, itu kan mabni musanna. Jawabannya, teman dari sononya sudah berbentuk musanna. Ya. Bagi yang berpendapat itu mabni. Sebagian mengatakan itu mu'rab, ya, makanya di i'rab seperti musanna. Asalis alla yakuna murakaban, alla yakuna murakaban. Tidak boleh berbentuk murakab. Si baweh itu merokap apa enggak? Ya, merokap masjid. Enggak boleh dimusanakan. Enggak boleh si bawaihani, enggak boleh. Ya. Nah. Atau merokap isnadi enggak boleh. Misalkan baraka nahruhu. Itu merokap isnadi. Enggak boleh dimusanakan. Nakal abdua. Kal merokap idhafi. Mudhaf-mudhaf ilaih. Enggak boleh dimusanakan dua-duanya, ya. Kalaupun dimusanakan, ya. Kalimah yang pertama. Abdallah. Abda. Itu kasih halim, ya. Dari abdani. Ya, abdallah. Ya. Arabi ayakuna munakaran, harus berbentuk nakirah. Kalau makrifat enggak boleh dimusanakan. Bagaimana dengan isim alam? Zaidun. Enggak boleh. Zaidan. Ya. Kalau dimusanakan harus dikasih alif lam Az-Zaidan. Nah. Itu makanya kenapa kok musannanya mesti ada awalnya Az-Zaidan. Itu menunjukkan nakirah, ya. Baik, supaya makrifat musannanya kasih al tadi itu. Ya. Nah, itu menunjukkan mufradnya itu nakirah. Baik. Al-Khamis. Ittifaqul lafzi. Harus ada kesamaan lafaz. Nah, musanna itu kan mewakili dua isim yang ataf, ya kan? Tadi itu aghna 'anil muta'attifain. Kali rajulun wa rajulun menjadi rajulani. Rajulun sama rajulun harus sama. Enggak boleh rajulun wa ibnun menjadi rajulani, enggak boleh. Namanya ittifaqul lafzi. Kalau al-abawani jika yang dimaukan ialah abun wa abun, maka enggak ada masalah, mafi muskilah, ya. Tapi kalau yang dimaukan al-abawani itu ialah abun wa umun, maka ini fi babi taghlib, penggunaan yang sudah umum akhirnya dibolehkan. Al-Qamarani itu kalau qamar wa qamar mafi muskilah, enggak ada masalah. Tapi kalau yang dimaksud ialah asyams wal qamar, maka ini fi babit taghlib, penggunaan yang sudah umum akhirnya boleh. Untuk itu saja, ya. Nah, pada asalnya harus ittifaqul lafzi, atau maktufnya harus apa? Lafadznya sama. Nah, as-sadis ittifaqul makna. Ini ataf maktufnya harus sama maknanya. Tadi itu rajulun rajulun, nah, sama-sama laki-laki, ya. Tapi kalau satunya rajulun laki-laki, satunya si rajul temanmu yang dulu itu, tak boleh menjadi rajulani, ya. Satunya rajulun laki-laki, satunya si rajul, tak boleh, karena maknanya beda. Tak boleh dimusanakan rajulani, ya. Nah, asabi. Alla yustaghna anhu, alla yustaghna anhu bitasniyati ghairihi, alla yustaghna anhu bitasniyati ghairihi. Fala tusanna kalimatu sawa, istighna'an bitasniyati lafdhati siyun istighna'an bi tathniyati lafdhati siyun faqalu siyan. Syarat yang ketujuh, tidak ada lafadz lain yang mengganti musannanya. Tidak ada lafadz lain yang mengganti musannanya. Cara mengartikannya ya, Allah yustaghna anhu bi tasniyati ghairi. Tidak ada lafaz lain yang mengganti musannanya. Berarti kalau ada lafaz lain yang mengganti musannanya, nah, maka yang dipakai ialah lafaz lain yang sudah mengganti posisinya. Dia enggak boleh dimusannakan. Maka kalimat sawaun itu tidak boleh dimusannakan. Kenapa? Sudah diganti dengan musanna lafat siyun, siyani. Sawak artinya apa sih? Sama ya. Yang dipakai pada umumnya ialah siyani. Musanna dari siyun mewakili sawak. Sehingga sawak tidak boleh membuat musanna sendiri. Sudah cukup diwakili oleh siyani, musanna dari siyun. Ya artinya sama. Asamin. Ayakuna lahu thanin fil wujud. Ayakuna lahu thanin fil wujudi. Yang ketelapan, secara kenyataan itu lafadznya ada dua atau lebih. Kalau secara kenyataan stoknya cuma satu, maka enggak boleh dimusannakan. Seperti lafdzul jalalah Allah, secara kenyataan cuma satu, maka enggak boleh dimusanakan. Nah, yang boleh dimusanakan itu secara stok nyata ada dua atau lebih. Taib. Selain lafdzul jalalah Allah, apa ya? Cuma satu. Ya, Samsun cuma satu. Enggak boleh Samsani, ya kan? Komaron cuma satu, enggak boleh Komaroni. Nah, kalau Komaron yang dimaukan ialah Asyamsu wal Qamar fi babi taghlib, tuh kan sudah umum dipakai, maka enggak masalah. Bukan Qamar wa Qamar. Baik. Selanjutnya, wa kullu ismin mu'rabin. Wa kullu ismin mu'rabin. Ikhtalla. Pakai kha ya. Ikhtalla. Fihi syai'un min syurutil musanna wa kana fi suratihi wa kana fi suratihi fahuwa mulhaqun bihi fi i'rabihi. Setiap isim mu'rab yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat musanna tadi dalam keadaan bentuknya seperti isim musanna, maka disebut mulhaqbi, ya, mengikuti i'rab musanna. Wadalika fi khamsati alfadin الأول والثاني والثالث اثنان واثنتان وثنتان مطلقا والرابع والخامس كلا وكلتا بشرط إضافتهما إلى الضمير. Syarti ibau fatihima ilat bomir. Yang pertama, mulhaq bil musanna isnani. Yang kedua, isnatani. Yang ketiga, sintani. Mutlakon, tanpa syarat. Ini mulhaq bil musanna, ya. I'rabnya saja yang ikut i'rab isim musanna, tapi bukan isim musanna karena tidak memenuhi 8 syarat isim musanna tadi. Yang keempat kila, yang kelima kilta, dengan syarat keduanya tadi mudhaf kepada dhamir. Ini syaratnya, mudhaf kepada dhamir. Kalau mudhafnya kepada selain dhamir, maka tidak ikut i'rab musanna. Tanbih. Wa yulhaqu aidan bil musanna ma summiya bihi. Wa yulhaqu aidan bil musanna ma summiya bihi. Nahwu zaidani, Ahmadani, juga dianggap mulhaq bil musanna adalah nama orang menggunakan isim musanna. Namanya siapa? Zaidan. Zaidan. Namanya siapa? Ahmadani. Ahmadani. Nah, ya, itu berarti mulhaq bil musanna karena pakai isim musanna untuk nama satu orang, ya. Nah, itu ini inspirasi untuk kalian kalau punya anak nanti supaya tampil beda pakai saja isim mustana yang ada. Nah, namanya siapa? Nama saya Rajulan. Rajulani. Si Rajulan. Karena ada Rajul, ada si Rajul ini lain. Rajulan. Rajulani. Ya. Ya. Begitu. Atau mungkin mau tampil beda, yang lain boleh. Nama orang dari isim mustana. Namanya siapa? Namanya Qoiman. Qoimani, Qoiman. Ya. Panggilannya Qoman. Ya. Tayib. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Ini masih berarti masih dua bab ya. Bab Al-Asma'u Sittah sama bab Al-Muthanna ya, masih